Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Rupanya memang benar kau. Di mana kau sembunyikan sahabat wanitamu itu? Keadaannya sangat parah. Aku tidak ada waktu untuk berbicara banyak denganmu. Kau benar-benar hebat, Purbaya. Untuk itu, aku mengharapkan kau mati saat ini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Apa yang terjadi di bulan? Lihat ini. Bulan perlahan-lahan menjadi gelap. Akan hujankah? Tapi mengapa sedemikian cepatnya matahari menjadi pudar? Kakang, hari menjadi semakin gelap. Ada apakah ini? Ada Sanjaya! Berhenti! Hentikan pertempuran kalian! Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Pisan Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-12 ini sedang mendengarkan Revenda Channel. Mawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya berhasil membawa pergi Cempaka, meninggalkan Raden Sanjaya. Anting Wulan yang berhasil mengejarnya tidak mengganggu Raden Purbaya maupun Cempaka, karena ia yakin Raden Purbaya bukanlah pembunuh keji seperti yang dituduhkan orang. Setelah berhasil meninggalkan Raden Sanjaya jauh-jauh, Raden Purbaya mencoba menolong Cempaka dengan melepaskan pisau kecil yang menancap di punggungnya. Pisau itu tidak dilumuri racun. Hanya rasa sakit yang menyengat akibat tusukan pisau itu. Lalu, bagaimana dengan pukulan Raden Sanjaya? Tidak terlalu sakit. Aku hanya terlempar oleh kekuatan pukulannya. Luka dan darah di punggungku sajalah yang membuat tubuhku lemah. Haus. Haus. Apakah ada air di sekitar sini, Adik Purbaya? Tunggulah sebentar. Aku akan mencarinya. Aku mendengar suara gemercik sungai tidak jauh dari sini. Aku harus segera mendapatkan air dan kembali ke tempat Kacempaka. Oh, itu dia. Dari bayangan sinar bulan, jelas kulihat air itu memantul. Dengan tergesa-gesa karena memikirkan Cempaka yang ditinggalkannya, Raden Purbaya mengambil air sungai itu dengan daun yang banyak terdapat di pinggir sungai. Tanpa disadarinya, sebuah benda jatuh dari ikat pinggangnya yang sudah semakin mengendor. Setelah meneteskan air ke mulut cempaka, anak gadis itu kemudian memejamkan matanya. Dan beberapa saat kemudian, ia lelap tertidur. Mudah-mudahan saja mereka tidak mengejarku kemari. Aku harus berusaha menyembuhkan kacempaka, baru kemudian mencari kembali pembunuh orang tuaku itu. Mengantuk sekali mataku ini. Biarlah, kuserahkan keselamatanku pada Dewa Agung. Aku ingin sekali memejamkan mataku ini. Hari sudah terang. Kacempaka masih terus tertidur. Biarlah, kubiarkan saja ia terus tertidur. Istirahat banyak akan lebih baik untuknya. Aku mendengar suara seseorang yang tengah mendekat. Celaka. Raden Sanjaya bersama dengan Paman Saka dan Bibi Antingulan. Kacempaka tidak boleh terganggu. Aku akan memancingnya menjauhi tempat ini. Kacempaka pasti tidak akan dapat mengendalikan dirinya jika bertemu dengan mereka. Agaknya tadi malam mereka bermalam tidak jauh dari tempat ini. Kini mereka hendak membawa sumuka. Apa itu yang mereka temukan? Rencana Garuda Emas. Celaka. Di mana rencana emas yang kutaruh dalam ikat pinggangku? Pastilah itu rencanaku. Ya, rencana itu jatuh dari ikat pinggangku ini tadi malam ketika aku mengambil air untuk Kak Cempaka. Celaka. Mereka agaknya kini mencurigai sekitar tempat ini. Aku harus lebih menjauh. Oi, siapa itu? Celaka. Aku harus cepat menjauhi tempat ini. Rupanya memang benar engkau. Di mana kau sembunyikan sahabat wanitamu itu? Keadaannya sangat parah. Aku tidak ada waktu untuk berbicara banyak denganmu. Raden Purbaya kemudian mengerahkan semua daya dan upayanya untuk membalaskan dendamnya atas penderitaan kakeknya Mamang Puraya serta ayahandanya almarhum yang tewas dan juga Raden Landayan. Serangan-serangan yang dilancarkan kini tanpa mempedulikan lagi keselamatan jiwanya. Aji Semedi Dewa Gila dilancarkan. Untuk beberapa saat, Raden Sanjaya terdesak dan bingung menghadapi serangan-serangan yang tidak terduga dari Raden Purbaya. Tapi setelah Raden Sanjaya menggelarkan Aji Inti Banyu Cakrabuana, keadaan menjadi berubah. Raden Purbaya tak dapat lagi mengembangkan serangannya. Kau benar-benar hebat, Purbaya. Untuk itu, aku mengharapkan kau mati saat ini. Celaka. Kekuatan prahara yang diciptakan oleh Sanjaya membuatku tak dapat maju mendekatinya. Adik Sanjaya, jangan lukai Purbaya. akan menangkapnya dan mengadilinya di Galuh Kaulan. Oh, iya. Menyerahlah Purbaya. Kita akan mencoba menimbang semua kesalahanmu itu. Kau akan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Iya. Menyerahlah Purbaya. Jika memang kau bisa membuktikan dirimu tidak bersalah, kau pasti akan bebas dari semua hukuman. Aku tidak akan menyerahkan diriku pada kalian. Kedatanganku kemari justru adalah untuk menangkap dirimu. Apakah salah Raden Sanjaya? Mengapa kau bersikeras untuk menangkapnya? Kematian ayahandaku, Kakang Andayan, suami dari Kacempaka, serta guruku yang nyaris mati, semua adalah karena ulahnya. Untuk itulah aku yang saat ini hendak menuntut balas. Jadi tidak mungkin aku menyerah apapun alasannya. Hei, tunggu dulu. Kau hanya mengada-ngada. Dasar pembunuh keji. Adik Sanjaya, kukira Raden Purbaya tidak berdusta. Jadi kau menganggap akulah yang sesungguhnya pembunuh keji itu? Bukan, tapi ada satu masalah yang mencurigakan yang terselip di sini. Penduduk desa Lumudan di Galuh telah memberikan ciri-ciri pemuda itu. Dan juga penduduk desa Selomerto yang menjadi yakin bahwa pemuda inilah pembunuhnya. Apalagi yang kau anggap masalah, Kakak Wulan? Benar, Adik Wulan. Raden Purbaya saat ini bukanlah Raden Purbaya yang kenal dahulu. Ingatlah, dia pernah menjadi murid Jeranggong hidup untuk waktu yang cukup lama. Tapi Kakang, apa yang tidak dapat dilakukan oleh murid Jeranggong hidup? Perbuatan buruk apa? Kukira tidak ada lagi alasan yang perlu kita dengarkan. Nah, kau dengar sendiri Purbaya. Itulah keputusan kami. Menyerahlah kau, atau kau akan terpaksa kami ringkus dengan paksa. Majulah. Aku masih sanggup untuk menempurmu beberapa saat. Hup! Raden Purbaya benar-benar hebat, Bulan. Kau lihatlah itu. Kincir metu tingkatan ke-10 yang digelarkannya. Maaf. Aku harus segera meringkusmu, Purbaya. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk bermain-main denganmu. Raden Sanjaya terus mendesak Raden Purbaya dengan pukulan-pukulan berantainya. Dengan aji semedi dewa gila dan kincir metu, Raden Purbaya berusaha untuk mengendorkan tekanan-tekanan Raden Sanjaya. Tapi bahana dari serangan Banyu Cakrabuana tingkatan ketiga tidak dapat ditahan kehebatannya oleh Raden Purbaya. Kasihan sekali kau Purbaya. Beberapa saat lagi anak itu akan berhasil ditunjukkan dan direbutkan Raden Sanjaya. Iya, akaknya demikian. Di manakah kekuatan aneh yang menurut kakek Mamang Kuraya dimiliki anak itu? Kekuatan aneh dan juga keampuhan Banyu Cakrabuana yang lebur menjadi satu ke dalam tubuh Raden Purbaya. Apa yang terjadi di bulan? Lihatlah ini. Bulan perlahan-lahan menjadi gelap. Akan hujankah? Ya. Tapi mengapa sedemikian cepatnya matahari menjadi pudar? Dan, Kakang, hari menjadi semakin gelap. Ada apakah ini? Ada Sanjaya, berhenti! Hentikan pertempuran kalian! Raden Sanjaya. Ketika kegelapan perlahan-lahan sirna dan menjadi terang kembali, Anting Wulan dan juga Raden Sakapalwakuna menjadi terkejut bukan alang kepala, karena mereka tidak melihat Raden Sanjaya lagi. Beberapa tombak di hadapannya, dengan lutut gemetar, Raden Purbaya berdiri, sedangkan di sekitarnya tidak nampak bayangan seorang pun. Raden! Di manakah Raden Sanjaya? Aku tidak tahu, Bibi. Kau berkata tidak tahu. Setan. Janganlah berpura-pura suci, iblis licik. Kau pasti telah mengambil kesempatan saat hari menjadi gelap. Katakan, di mana Raden Sanjaya? Aku benar-benar tidak tahu di mana Raden Sanjaya, Paman Saka. Kakang, sabarlah Kakang. Kita belum lagi mencarinya. Ayolah, kita mencari di sekeliling tempat ini. Yang baru saja terjadi tadi, mengapa tiba-tiba saja hari menjadi gelap? Tubuhku, seluruh tubuhku terasa sakit-sakit. Aku harus segera kembali menjenguk Kak Cempaka. Apa yang telah terjadi dengan dirimu, adik Purbaya? Kau sudah bangun, Kak? Kau bertempur kembali dengan mereka? Iya. Bagaimana dengan lukamu, Kak? Tidak apa-apa. Hanya sedikit luka di punggungku. Tidak terlalu menghambat gerakanku. Di manakah mereka? Entahlah. Mungkin mereka telah pergi. Beristirahatlah kau, adik Purbaya. Aku akan melihat-lihat di sekeliling tempat ini. Tunggu, Kak. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri tempat ini. Tapi bukankah mereka masih ada di sekitar tempat ini? Kukira mereka sudah menjauh. Sudahlah, duduk dan temanilah aku di sini. Oh, adik Purbaya, apakah dengan begitu kau ingin melepaskan mereka? Melepaskan rasa sakit hati kita? Melepaskan dan menghapus semua dendam kita? Memang aku, ayahanda sana bukanlah ayahku. Tapi aku telah menganggapnya bagaikan ayah kandungku sendiri. Ayahanda sana terlalu baik padaku. Aku tidak bisa membiarkan semua ini berlalu dengan begitu saja. Dan kakek Memangkuraya serta Kakang Landayan suamiku, aku harus membalaskan semua sakit hatiku ini, semua perbuatannya terhadap orang-orang yang kucintai. Pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dengan dua calon penguasa Tanah Jawa? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Propot bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa!